Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Di pelajaran tadi disebutkan bahwasanya perkara haram itu boleh dilakukan kalau memang posisinya darurat, dan perkara makruh boleh dilakukan kalau memang posisinya itu dibutuhkan. Kemudian kita belajar lagi dhabit ketentuan darurat. Intinya adalah di saat perkara haram itu tidak dilakukan, maka berakibat nyawanya, hartanya, akalnya dan seterusnya akan lenyap dan akan hilang, atau akan menimpa kepadanya sesuatu yang dia tidak akan mungkin untuk menanggungnya. Kemudian selanjutnya syarat kapan boleh melakukan kaidah ini. Yang pertama syaratnya adalah apa? Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah alaih dan juga yang lainnya bahwasanya darurat tadi itu adalah qa'imah, tegak. Jadi benar-benar posisi dia posisi darurat. Semisal contoh posisi dia itu lapar. Maka kalau dia tidak makan barang yang haram dia akan mati. Artinya posisi dia posisi itu benar-benar posisi dalam keadaan darurat. Itu harus qa'imah tegak. Tidak hanya sekedar prasangka mutawahima masykuka ragu. Atau mutawahima sekedar bayangan saja. Tidak. Tapi benar-benar waqi'ah. Keadaan yang terjadi pada saya misal contoh. Itu benar-benar qa'imah tegak pada saya. Ya. Jadi kalau memang posisinya dia posisi contohnya mau melahirkan, ya benar-benar mau melahirkan gitu. Jadi bukan bujuan gitu kan. Bukan diragukan ini melahirkan apa enggak kan gitu. Atau posisi dia itu posisi lapar sekali. Dan posisi itu posisi kalau dia tidak makan barang haram pasti akan binasa. Ya, itu harus mutawaqqi'ah. Yang kedua harus tidak ada jalan yang lain kecuali harus perkara tadi. Artinya jalan yang lain untuk menghilangkan tadi itu gak ada jalan yang lain kecuali harus dengan jalan tadi. Misal contoh di saat dia posisi-posisi lapar sekali dan hampir-hampir nyawa itu akan melayang darinya, tidak ada jalan untuk menghilangkan lapar kecuali harus makan. Mafhum kan? Kecuali harus makan. Berarti itu boleh dilakukan. Tapi kalau perkara itu sakit dan masih ada jalan lain selain operasi misal contoh, kita enggak boleh menempuh operasi karena masih ada jalan yang lain yang bisa ditempuh. Yang bisa ditempuh. Jadi jangan hal yang semisal itu kita jadikan bermudah-mudahan. Tidak. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin memberikan contoh tentang pengobatan dengan khamr. Maka saya enggak setuju bagaimanapun keadaan pasien dengan pengobatan khamr itu dia enggak setuju, walaupun posisi itu darurat. Karena posisi khamr itu apakah termasuk pengobatan ataukah tidak, itu masih didiskusikan. Kemudian yang kedua, apakah dengannya pasti darurat itu akan hilang darinya ataukah tidak? Belum mesti hilang. Kalau ada kata belum mesti hilang, gak bisa kita memakai kaidah ini dan kita terapkan dalam masalah itu, gak bisa. Kemudian kaidah yang nomor tiga, syarat yang nomor tiga, naam, darurat itu biqadri qadariha, tuqadar biqadariha, sesuai dengan ukurannya. Sesuai dengan ukurannya. Misal contoh, di saat dia makan barang haram, di saat dia makan barang haram, tidak boleh dia sampai kenyang sekali, enggak boleh. Dia harus makan di saat sudah hilang apa yang menimpanya. Kalau andai kata dia makan dan itu sudah cukup dan dia sudah hidup dengannya dan itu sudah mencukupi darinya, tidak perlu dia lebih lagi daripada itu, enggak boleh. Enggak boleh. Misal contoh seorang wanita ketika dioperasi oleh sang dokter, yang dibutuhkan adalah contohnya perutnya, maka gak boleh ditelanjangi semuanya karena harus sesuai dengan pekodaria, sesuai dengan barurut yang ada padanya. Gak boleh melebar. Syarat yang nomor 4, bahwasanya barurut ini tidak boleh berkaitan dengan hak orang lain. Barurut ini tidak boleh berkaitan dengan hak orang lain. Misal contoh, kamu akan kubunuh, tapi dengan syarat kamu menzinai anaknya orang itu. Kamu harus membunuh orang itu. Maka ini bukan namanya darurat. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan orang lain. Mana mungkin Anda ingin menyelamatkan diri kamu, tapi orang lain akan antum hantam. Enggak boleh. Itulah empat hal yang disebutkan oleh para fuqaha dan disebutkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin di dalam kitab beliau Syarah Manzumah, empat syarat di dalam mengamalkan babu darurah. Ana ulang syarat yang nomor terakhir dan ana jadikan yang nomor pertama ya. Adalah tidak boleh darurat tadi berkaitan dengan hak orang lain. Jadi kalau sampai berkaitan dengan orang lain, enggak boleh. Misal contoh, tadi yang contohkan tadi ya, dia dipaksa dalam sampai pada posisi darurat. Akan tetapi dia harus membunuh orang lain. Syaratnya, kamu akan kulepas, saya akan aniaya kalau kamu harus apa? Harus membunuh orang lain. Maka ini enggak bisa. Karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Maka mana mungkin Anda menyelamatkan diri kamu, tapi orang lain apa? Terancam nyawanya. Kedua, darurat itu kaidahnya atau syaratnya harus tuqaddar biqadariha. Seukuran dengan apa? Dengan kadarnya. Tidak boleh lebih melebihi kadar yang ada. Enggak boleh melebihi kadar yang ada. Yang nomor tiga, bahwasanya yakin, dengan yakin darurat itu akan hilang dengannya. Darurat itu akan hilang dengannya. Akan hilang dengannya. Jadi misal contoh, kalau andai kata saya pakai ini, mungkin bisa, mungkin enggak. Jangan. Mungkin enggak, mungkin bisa. Mungkin berhasil dan mungkin tidak berhasil. Enggak boleh kita menjalankan perkara haram dengan gaya semisal ini. Ketika empat, bahwasanya darurat itu benar-benar ada di situ. Bahwasanya keadaan itu benar-benar ada di situ. Jadi bukan sekedar bayangan atau hal yang meragukan, tidak, tapi benar-benar darurat itu menimpa kepada kamu dan itu betul-betul terjadi pada dirimu. Itulah syarat-syarat darurat, dan itu boleh diamalkan. Adapun dalil tentang kaidah tadi, faman idzurra ghayra baghin wala adin fala isma alaihi. Faman idzurra, barang siapa yang dia terpaksa, ghayra baghin, tanpa harus baghin, ada yang mengatakan apa? Mencari-cari. Jadi mencari-cari supaya terpaksa. Wala adin, adin mengatakan melampaui batas, harus sesuai dengan ukurannya, tidak boleh melampaui batas. Fala isma alai, maka tidak ada dosa bagi dia. Tidak ada dosa bagi dia dengan dua syarat, ghayra baghin wala adin. Ghayra baghin wala adin. Naam. Kemudian seterusnya, haram terbagi dua. Ada haram lidatiha dan ada haram lil wasilah. Perhatikan di sini. Ada haram lidatiha, zatnya itu haram. Semisal khamr. Khamr itu dilarang karena apa? Zatnya dilarang. Khinzir. Naam, babi dan yang semisalnya itu dilarang karena zatnya. Ada yang namanya haram, zatnya itu asalnya boleh. Tapi karena ini wasilah menuju perkara haram. Wasilah menjembatani kepada perkara haram. Dia dilarang karena wasilah. Maka ini naam boleh taib. Kalau sudah difahami begitu. Jadi ada haram lidatiha dan ada haram karena wasilah. Haram lidatiha aibatnya hukumnya haram. Kedua, haram karena wasilah. Kalau haram karena wasilah, berarti zatnya itu boleh, tapi karena wasilah karena menghantarkan kepada perkara haram, maka itu diharamkan karena wasilah. Taib. Ana mau kasih contoh dulu. Biar paham dulu beberapa contoh yang disebutkan oleh para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala melarang melihat wanita yang tidak mahramnya. Ya kan? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, dan seterusnya. Larangan melihat wanita, apakah itu haram lidatia atau lil wasilah? Faljawab wasilah. Wasilah ila zina. Paham? Jadi asalnya melihat wanita yang tidak mahramnya itu asalnya boleh kalau begitu. Cuma karena ini menghantarkan kepada perbuatan zina, maka dilaranglah perkara itu. Jelas? Bai'ul aroyah, jual beli aroyah. Apa itu jual beli aroyah? Jual beli kurma yang matang dengan kurma yang masih rutop. Kurma yang sudah kering dengan rutop. Kurma dengan rutop. Tahu rutop ya? Nah, saya sekarang pengen rutop. Atau saya punya rutop, pengen beli kurma. Dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam jual beli yang semisal ini. Dan larangan ini dikarenakan apa? Yu'addi ila riba. Menghantarkan kepada babu riba. Kenapa riba? Lihat. Karena jual beli yang satu jenis, at-tamru bitamri, ya kan? Itu harus mathal bimathal. Harus sama ukurannya. Sama ukurannya. Yadan biyadin, langsung serat terimanya. Kalau jual beli rutab jual beli kurma dengan kurma, sejenis kurma, maka harus mafal bimafal. Kalau tidak mafal bimafal, akan menghantarkan riba. Saya beli kurma 1 kilo dengan kurma 2 kilo. Ini satu jenis. Dan kurma termasuk anwa'ur ribawiyah, macam-macam riba yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena macam-macam riba yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah adzhab bidzhab, emas dengan emas. Fidza, perak dengan perak, ya kan? Kemudian milhun dengan milah. Apa milah? Garam dengan garam, syair dengan syair, khinta dengan khinta, kurma dengan kurma, jelas? Syair dengan garam dengan garam, ya. Kalau anwa macam-macam ribawiyah yang tertera di dalam hadis, maka harus mathal bimathal, harus seukurannya sama. Berarti kalau saya kurma dengan kurma, kurma 1 kilo, saya beli kurma dengan 2 kilo, tidak boleh. Karena ini adalah riba, riba fadl. Riba terbagi dua, ada riba nasir dan riba fadl. Riba fadl adalah lebih ukurannya. Taib. Rasul alaihi salatu wassalam jual beli kurma dengan rutab. Kenapa ini enggak boleh? Karena wasilah ila riba. Wasilah menghantarkan kepada riba fadl. Karena kalau rutab itu masih basah, keringnya otomatis gak sama dengan yang sudah kering, kan? Rutab 1 kilo, basahnya yang sudah matang 1 kilo. Ketika rutab itu kering, gak mungkin 1 kilo. Gak mungkin 1 kilo, ya kan? Maka jual beli rutab dengan kurma, jual beli rutab dengan kurma, itu tidak diperbolehkan oleh syarak karena menghantarkan kepada riba. Jelas, Pak? Jelas. Apa terlalu cepat? Jelas. Aku mau tambahan. Dah, intinya haram itu ada dua, ya. Haram karena zatnya dan haram karena wasilah. Ismana wasilah, menghantarkan kepada perkara haram. Maksud daripada memahami dua perkara ini adalah, kalau haram lidzatiha itu enggak boleh kecuali posisi darurat. Paham? Dan haram lil wasilah itu boleh kalau memang dibutuhkan. Paham? Paham ini? Haram lidzatiha itu enggak boleh kecuali posisi darurat. Dan haram lil wasilah, haram karena wasilah itu terkadang boleh kalau memang hanya dibutuhkan. Mafhum? Baik, anak kasih contoh. Boleh enggak Anda menazar melihat wanita ketika mau nikah? Boleh kan, Pak, ya? Boleh kan? Kira-kira kalau kita enggak melihat calon kita, mati enggak kita, ya? Enggak mati kan, Pak, ya? Enggak bakal mati lah, maksudnya enggak lagi kita cuma mati. Enggak bakal mati. Baik, melihat wanita, wajahnya wanita yang tidak mahram kita, hukumnya apa? Haram kan? Tapi kenapa Rasul alaihi salatu wasalam membolehkannya ketika hanya mau khitbah? Karena haramnya wasilah. Mafhum? Baik. Seterusnya, jelas larangan Nabi alaihi salatu wasalam, larangan bagi laki-laki pakai sutra. Ingat itu kan? Ingat kan? Pakai sutra. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam memberikan rukhsah keringanan bagi yang sakit gatal, kan? Ingat, ya? Baik. Apakah sakit gatal itu menjadikan antum mati? Enggak, toh. Berarti haramnya memakai sutra bagi laki-laki itu adalah karena wasilah. Wasilah kemana? Wasilah untuk muyulah. Muyulah kayak wong wedok, kayak perempuan. Karena orang yang pakai sutra itu adalah khosoisnya perempuan. Halus, kehalusan, naam, kemudian gaya dan bentuknya. Fan Nabiyuna alaihi salatu wassalam melarang laki-laki pakai sutra karena itu wasilah supaya Anda tidak tasabbuh dengan wanita. Makanya dibolehkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika memang sekedar dibutuhkan saja itu boleh. Walaupun itu dibutuhkan, dibutuhkan saja itu boleh. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, barakallahu fikum, sebagian kaidah para ulama, terkadang haja tunazil mangzilatal darurah, kebutuhan itu diposisikan seperti posisinya darurah, maksudnya adalah boleh perkara haram itu diterjang sebagaimana posisi darurat, tapi ketika itu haramnya wasilah. Jelas ya kawan? Jelas? Baik, sekarang soal. Ikhtilat laki-laki perempuan haram apa ora? Lu antum kok saya naik mobil umum? Nah, antum bisa punya jawaban. Antum kalau kesini naik apa? Bis umum kan? Lagi perempuan campur apa enggak? Wis. Haram toh? Nah, tinggal di sini. Ikhtilat itu haramnya lidzatiha atau lil wasilah? Yakin wasilah yo. Wasilah. Loh, menghukumi kaidahnya wasilah. Khair insyaallah wasilah. Berarti kalau memang dibutuhkannya kita pakai umum, pakai apa? Pakai apa? Pakai armadanya umum, ya enggak ada masalah kalau dibutuhkan. Dibutuhkan. Tuku mobil ya ora iso. Ya kan? Ora iso. Oh iya, beli mobil-mobilan bisa, Pak. Tapi kalau mobil beneran enggak bisa, ya kan? Maka na wasilah. Karena wasilah, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Baik, kita baca dulu. Wama lisaddin lidzari'ati ujtunib mislul araya lihtiyajin urtukib. Wama dan apa-apa lisaddin lidzari'ah, untuk membendung dari suatu jalan, ujtunib itu dijauhi. Hukum asal berarti larangan yang itu wasilah, itu hukum asalnya dijauhi karena itu perkara haram kan. Mislul araya, semisal jual beli araya, lihtiyajin karena dibutuhkan, urtukib boleh dilanggar dan boleh dilakukan. Baik. Fama huwa bai'ul araya. Bai'ul araya begini suruhnya. Ada orang miskin. Dia itu hanya punya kurma. Punya kurma, Pak. Orang miskin ini pingin sekali makan rutab yang enak. Rutab itu agak mahal, Pak. Enak. Jadi bahasa no miskin, blenger lah, bosen lah, makan apa? Tamar terus. Dia pengen makan rutab, tapi gak bisa beli rutab kecuali dengan kurma ini. Jelas? Lihat, posisi orang miskin butuh. Andai kata dia gak makan rutab, ya gak akan mati. Dia hanya pingin sekali. Sudrajatnya pingin toh, pingin. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan keadaan yang ada. Farakhasan Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Maka Nabi memberikan rukhsah, boleh gak apa-apa. Padahal kalau orang miskin beli kurma, uangnya itu kurma, Pak ya, bukan rupiah. Uangnya itu kurma dibelikan dengan rutab, enggak mungkin bisa sama. Paham kan? Kalau enggak mungkin bisa sama, otomatis ini menghantarkan kepada apa? Riba. Karena rutab dengan kurma satu jenis. Jelas? Kalau ini diteruskan, maka akan terjadi yang namanya riba fadl. Riba fadl. Riba ukurannya berbeda. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan rukhsah boleh dikarenakan apa? Karena haja. Kebutuhan orang miskin pengin makan rukhsah. Jelas ini? Dan ini termasuk dalil. Tentang kalau haramnya wasilah boleh dilakukan. Kalau memang itu dibutuhkan. Ini contoh plus dalil. Contoh plus dalil. Atas bolehnya yang demikian itu. Maksud insyaAllah, jelas kaidah ini. Contoh lagi sakit gigi. Ada dokter perempuan, ada dokter laki-laki. Dokter laki-laki itu gak pintar karbitan dokternya. Spesialis cuma karbitan, saya contoh. Gak bagus. Banyak kasus kalau dia tangani gak beres. Yang ada hanya dokter apa? Perempuan. Coba sakitnya antum itu kalau insya Allah ditempel sama, ditempel apa, dicabut sama laki, insya Allah gak mati lah. Gitu kan. Terus antum pilih kepada perempuan. Kira-kira boleh gak ini? Boleh. Alasannya apa boleh? Antum dipegang lo ya. Pipimu dipegang sama tangannya. Nanti kadang-kadang antum pegang lagi tangan, sakit mbak gitu kan, antum pegang lagi tangannya. Nanti otomatis antum dipandang sama dia kan, masa dokternya merem gini nyabut gini. Nanti yang kena nanti, apa hidungmu kamu cabut sekali. Dicabut sekali hidungmu nanti. Otomatis banyak pelanggaran di situ. Apa hukumnya coba? Boleh pak? Gak boleh. Hah? Tergantung keadaan. Masya Allah, mantap tergantung. Katanya keadaan darurat boleh pak ya. Nah kalau tidak darurat pak, hanya sekedar haja saja dibutuhkan aja, nggak sampai derajat darurat, boleh nggak pak? Nggak boleh. Ikhwanana, yang kita bahas bukan berobatnya, ya toh? Karena berobat perkara yang diperbolehkan kan. Tapi yang kita bahas, ini harus tasawurnya dulu ketika aku mau menjawab. Tasawur dulu. Tasawur kok, Pak? Gambar dulu. Jangan bilang boleh atau gak boleh. Gambar dulu. Kita permasalahannya bukan berobatnya. Tapi sekarang permasalahannya antum di perempuan itu. Apa yang terjadi di situ? Antum harus bahas di situ. Kalau di situ nanti ikhtilat. Itu ikhtilat itu berarti haramnya apa? Wasilah. Tapi dipegang oleh dia andai kata wasilah atau zatnya wasilah, terus satu mandang dia ya, bolehlah kan ada masalah. Kalau begitu keadaannya selesai sudah. Dan pernah saya tanyakan di sini sama Syekhuna rahmatullahi alaih, waktu itu saya sakit gigi di Yaman setelah selesai sama Syekh di Sa'dah, saya bilang gitu kan, saya bilang ada seorang dokter laki-laki tapi mayajid ini laisa bijayan ini mayujid Ailah sebijit di bitibia, enggak bagus dalam mengobati syekh. Tapi ada wanita, tapi dia bagus dalam pengobatan. Saya bilang labas, antum pergi sama dia. Ketika itu fatwa beliau, ya belum terbayang pada saya kaidahnya kan. Tapi bisa kebayang syekh berfatwa yang demikian itu karena kaidah ini dan alasan ini. Maafkan misalnya Allah, kawan, walaupun beliau enggak sampaikan, tapi kelihatan kan. Maksudnya kalamnya para ulama satulah. Pembolehan enggak mungkin berdasarkan dengan nafsu, tapi berdasarkan dengan kaidah yang ada. Jadi ingat Pak ya, jadi jangan jadi tasawur dulu ya, tasawur dulu. Enggak ada pertanyaan tadi ini? Baik, kemudian seterusnya. Kecuali Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, kecuali bab makanan. bab makanan tidak ada ampun sama sekali. Bab makanan tidak ada ampun, la wasilah wala ghairul wasilah. Semuanya enggak boleh kalau Syekhul Islam. Beliau mengecualikan bab ta'am. Karena apa? Karena ta'am yang haram itu mafsadanya luar biasa pada hamba, berbeda dengan yang lain. Jadi beliau tidak memandang kaidah ini, tapi memandang mafasid. Mafsada dari hasil makan barang haram itu luar biasa, sehingga beliau tidak membolehkan walaupun itu wasilah, haram lil wasilah. Tetap enggak boleh, harus hanya ketika darurat saja. Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa menjelaskan yang semisal itu. Tinggal saya tanya, apa kira-kira bahaya makan barang haram, Pak? Apa bahayanya coba? Kalau sekedar mandang perempuan, tobat selesai sudah toh? Selesai sudah, mudah. Menyentuh wanita, ya selesai sudah kan? Kalau masalah makanan tidak bisa semisal itu. Perhatikan, yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam, ayyul lahmin nabata min haram fannaru aulala. Daging yang tumbuh dari barang haram neraka itu layak bagi dia. Perhatikan lagi hadis yang panjang. Ketika Rasul menunjukkan rajulan as'asa akhbara. Kemudian ya yamutu yadai ila sama qala ya rabbi. Ya wa matam haram masru haram ghudul haram fa nastajabulah. Bahwasanya makan yang haram itu termasuk sebab tertolaknya doa. Sebab tertolaknya doa. Kemudian masih banyak lagi kalamnya para ulama berkaitan dengan bahaya dari makan yang haram. Tapi dua saja yang Anda sebutkan tadi itu sudah cukup. Bahwasanya efek daripada makanan itu luar biasa. Luar biasa. Karena menimbang bahaya dari makan yang haram itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beristihad tidak diperbolehkan walaupun bagaimanapun keadaannya. Jadi enggak ada yakin, enggak ada masalah karena hajar makanan ini haram yang dihajar, oleh hajar ini wasilah. Lah, enggak bisa. Itu pendapat beliau. Kemudian seterusnya. Ya. Bobit dari yang ada. Semuanya berputar pada kalamnya para ulama. Dari kalamnya Syekh Ibnu Taimiyah menunjukkan yang lain. Hampir rata-rata babu ta'am itu adalah lihatnya babu ta'am. Kemudian ketika kita melihat sesuatu keharaman, kita juga lihat ilahnya para ulama itu apa. Ini berakibat apa, berarti kan itu lilwas. Jadi babit tentang masalah haramnya lidah ya aulil wasilah, semuanya marjua ilal ulama. Karena terkadang penentuan suatu hukum ini wasilah atau ghairu wasilah, lihat cara mainnya para ulama dalam menyebutkan ilah alasan. Ini yusabib kada, ya tarot tabu efeknya kada wa kada, berarti lil wasilah. Nah, setiap masalah tolong dikembalikan kepada kutubnya para ulama terlebih dahulu, baru nanti akan apa? Akan ada hal yang ada, akan ada hukum yang ada. Kemudian seterusnya, dua bahaya, dua mafsada bertabrakan. Kaidah kita akan baca, dua mafsada bertabrakan. Maka ambillah yang paling ringan. Ambillah yang paling ringan. Jadi di depan antum ada dua mafsada, dua kerusakan, dua perkara haram. Antum tidak bisa kompromikan, antum gak bisa menghindari darinya, kecuali harus menerjang perkara tadi. Maka antum ambil yang paling ringan, jangan ambil yang paling berat. Antum harus pertimbangkan, ini kalau ini begini, begini, begini, ambil yang paling ringan. Dalil ala hadza hadisul Arabi. Yang seorang Arabi itu kencing di masjid. Jelas? Kencing di masjid itu bahaya apa enggak? Mafsadah. Perkara yang haram. Karena masjid la tubna illa bidzikrillah. Naam, karena masjid tidak dibikin untuk tempat kencing. Jelas ini mafsadah. Kemudian kalau itu dihentikan di saat dia kencing gak ditunggu sampai selesai, maka juga akan mendatangkan bahaya yang lebih. Ya toh? Bertabrakan dua mafsadah di depan antum. Mafsadah membiarkan dia sampai selesai itu mafsadah. Dan menegur dia, membentak dia di tengah-tengah dia kencing. Itu juga apa? Mafsadah. Maka cara main dalam masalah yang demikian ini, mana mafsadah yang paling ringan dan mana mafsadah yang paling berat. Kalau sudah ketahuan mafsadahnya, maka ambil yang paling ringan, antum lakukan yang paling ringan dalam rangka membendung mafsadah yang berat. Jelas ini? Ambil yang paling ringan, naam, lakukan yang paling ringan dalam rangka membendung perkara yang paling berat. Kasus ini hadisnya dalilnya adalah Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Ketika para sahabat melihat si rojul itu kencing di masjid, pengen dibentakkan. Terus Nabi ngapain? Dibiarkan kan Nabi? Dakhu, dakhu, biarkan dia. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memperhatikan mafsada yang besar. Walaupun ditempu mafsada yang ringan. Sebab kalau andai kata itu ditegur dan dibentak langsung ketika itu, banyak hal. Satu, dia akan lari. Kalau lari, larinya nanti kencingnya kemana? Kencingnya kemana-mana. Padahal kencingnya dia fi ta'ifatil masjid, di pojok masjid. Kalau andai kata itu ditegur dan dibentak ketika itu, apa yang terjadi? Nah, kedua, kemudian kalau andai kata dia lari, kalau di pojokan masjid masih gak kelihatan auratnya kan? Tapi kalau dia lari terbuka, akan kelihatan auratnya. Dan hitung-hitungan kencing di masjid dengan kelihatan aurat yang begitu banyaknya orang, itu maksudnya besar. Ketiga, kemudian menahan kencing dalam posisi pengen keluar, itu juga rasa sakit yang akan menimpa kepadanya. Maka pertimbangan dari dua mafsada, membiarkan ataukah menegur atau membentaknya, hitungan mafsada di sini. Ternyata Nabi Yuna alaihi salatu wasalam mengambil langkah yang paling ringan mafsadanya. Jelas ini? Itulah apa namanya? Kaidahnya. Kemudian seterusnya, tapi jikalau tabrakan dua keutamaan. Tabrakan dua keutamaan. Dua maslahah tabrakan. Antum enggak bisa mengkompromikan di antara keduanya. Antum harus pilih salah satu dari keduanya. Maka ambillah yang paling besar maslahahnya. Jangan ambil yang ringan, yang paling besar maslahahnya. Ketika tabrakan antara sholat, antara perkara wajib dengan perkara sunnah, mana tuh milih? Perkara wajib. Jikalau bertabrakan antara apa ini? Antara maslahah qasirah yang hanya bersifat pribadi dan maslahah muta'adiyah yang bersifat lebih umum. Ini dulu kan? Umum. Misal contoh. Puasa itu maslahahnya apa? Qasirah. Tapi kalau saya puasa, saya enggak bisa thalabul ilm. Turuai. Enggak kuat saya. Kalau bisa dikompromikan, puasa oke dan belajar oke, enggak ada masalah. Tapi ini enggak bisa dikompromikan keadaan yang ada. Harus milih salah satunya. Maka saya harus timbang. Kalau saya puasa, maslahatnya hanya pribadi. Tapi kalau saya thalabul ilm untuk umat seluruhnya. Maka mana yang dipilih? Ambil maslahah yang besar. yang menyeluruh, yang muta'adiyah kepada orang lain. Maka antum thalabul ilm dan enggak usah puasa. Jelas ya? Nah, salatul lail, masya Allah, maslahah salatul lail. Tapi kalau antum salatul lail enggak bisa belajar di siang harinya, di pagi harinya turu wae ngantuk wae. Ya kan, ngantuk aja. Kalau antum bisa mengkompromikan antara salatul lail dan antara apa? Thalabul ilm, masya Allah, itu perkara yang matlub, yang dituntut. Tapi keadaan enggak memungkinkan yang demikian itu. Maka antum pertimbangkan mana yang masalah sedikit dan mana masalahnya banyak. Ambillah masalah yang banyak. Kemudian seterusnya, qala musannifu rahimahullah, wadfa minal dharraini bil akhafi wa'mal minal fadlaini bil afi. Wadfa, tolaklah minal dharraini dari dua bahaya. Tolaklah bil akhafi, dengan melakukan yang paling ringan. Kalau bahaya, ambil yang paling ringan. Wa'mal, dan lakukanlah minal fadlaini, dari dua keutamaan. Kerjakanlah dari dua keutamaan yang itu bertabrakan. Bil aafi, dengan yang paling besar, yang paling bermaslahat, yang paling bagus. Jadi ketika dua keutamaan bertabrakan, ambil yang paling bermaslahat. Soal selanjutnya, antara nikah dengan belajar. Kalau saya nikah, gak bisa belajar, kerja apa kerjaannya? Iya toh? Tapi kalau saya thalabul ilm, saya gak nikah. Gak bisa dikompromikan ini. Kalau bisa dikompromikan, bagus. Kita gak usah ada perselisihan di antara kita. Kalau bisa dikompromikan, gak ada masalah. Nikah juga masalah, thalabul ilm juga masalah. Nikah adalah kebaikan, thalabul ilm juga kebaikan. Masalahnya gak bisa dikompromikan. Gak bisa dikompromikan. Apa yang harus pilih? Pilih mana, Pak? Pilih nikah, Pak ya? Atau pengen belajar? Pingin nikah atau pingin belajar? Lihat dulu. Karena nikah juga hukumnya banyak. Nikah itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada haram, ada makruh. Posisi orang ini posisi apa? Thalabul ilm itu juga ada hukumnya banyak. Ada wajib, ada fardu kifayah, ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah. Jadi untuk menghukumi ini gak bisa global. Harus lihat hukumnya masing-masing. Makanya kalau seorang faqih ditanya langsung hukumnya global, pasti salah. Dalam kasus yang semisal ini harus banyak perincian. Dan harus banyak tasawur, ada masalahnya harus lebih. Gak bisa sembarangan. Oh, gak bisa nikah aja. Keliru kalau dia aja begitu. Dia bilang, udah belajar, gak bisa. Lihat dulu keadaannya. Jikalau misal contoh antum, Pak, wajib nikah. Kalau gak nikah, jembret, misal contoh. Thalabul ilm antum sudah bisa. Cuma fardu kifayah aja, sunnah saja. Gimana posisi semisal ini? Bertabrakan. Gak bisa, wajib dengan sunnah lebih dulu kan mana? Wajib, antum menikah. Karena menikah antum hukumnya apa? Wajib. Contoh lagi, menikah bagi saya itu sunnah. Sunnah. Terus thalabul ilm bagi saya ketika itu wajib, tabrakan. Aku sih pengin nikah, tapi enggak masih belum wajib ya. Masih bisa ditahan. Masih tahan. Kalau anak nikah kerja tok. Ya kan? Maka kasus yang semisal kita katakan thalabul ilm dulu, kata wajib bagi antum. Jelas? Kalau sama-sama sunnah, nikah juga sunnah, Thalabul ilm juga sunnah. Atau milih yang mana? Pertimbangan dulu dong. Karena mungkin dia nikah punya pertimbangan. Orang tua tidak ada yang ngeramut. Adik saya enggak ada yang ngeramut. Semua enggak ada yang ngeramut. Itu butuh pertimbangan. Enggak bisa atum langsung mengatakan, udah nikah saja. Enggak bisa. Harus pun dipertanyakan semuanya. Dipertimbangkan semuanya. Itulah yang namanya belajar fikih. Enggak bisa sembarangan. Enggak bisa sembarangan. Nah. Nanti kita ngobrol banyak lagi. Enggak selesai nanti ini. Baik, seterusnya. Soal-soal sebelum dilanjutkan. Anta Muhammad. Sudah iqamah. Sudah iqamah atau baru masuk? Terus antum sholat tahiyatul masjid atau sholat apa? Rawatib. Sedangkan itu sudah iqamah. Jangan lihat dalil, kita enggak perlu dalil dulu. Kita pengin praktek kaidah. Jangan lihat dalil. Antum pasti pakai dalil idza uqimat sholatu fala sholatu waqtuha. Kita enggak pakai dulu, kita pakai kaidah. Apakah perbuatan antum itu salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Mana yang wajib? Iya. Loh, tapi antum kan nanti bisa sholat, bisa apa? Bisa ngikuti imam kan nantinya? Gini loh Muhammad. Udah. Kalau antum baru iqamah dimulai kan, terus antum sholat sunnah, itu kan gak menafikan antum sholat jamaah kan. Bisa jadi antum cepetkan sholatnya kan ya, sholat sunnahnya, nanti antum ikut apa? Imam. Kan gak menafikan kan. Nah, kalau antum paham itu gak menafikan, bener gak perbuatan antum itu? Boleh. Berarti antum gak paham apa namanya kaidahnya. Gak boleh. Soal saya, antum katakan itu gak boleh, alasannya apa? Kalau alasannya karena nanti saya tidak sholat jamaah, terbantah. Ya toh, antum bisa sholat 2 rakaat dulu agak cepat, nanti sholat jamaah. Bisa kan? Ayo, berarti kan ilah kamu itu terbantah, berarti kan boleh konsekuensinya. Nah, terus gimana? Keutamaan apa? Jadi gini. Akar permasalahannya. Akar permasalahannya kita akan ketabrak 2 poin. Poin yang pertama, keutamaan ngikuti imam dari awal. Jelas? Paham ya, Pak? Baik. Keutamaan yang kedua, keutamaan sholat rawatib atau tahiyatul masjid. Ya kan? Ini pasti tabrakan. Kalau antum langsung sholat bersama imam, ya kan? Antum gak dapat sholat rawatib. Jelas? Kalau antum sholat rawatib dulu enggak dapat keutamaan apa? Ngikuti imam dari awal, ya toh? Paham kan? Nah, tinggal antum murojaahnya mana. Jadi setiap masalah tolong disebutkan akar permasalahannya dulu. Jangan salah sini. Akar permasalahan yang menjadikan tabrakan itu apa? Baru setelah ketemu akar permasalahan, antum timbang mana yang lebih maslahatnya. Jangan lihat dalil ya. Kalau dalil ya udah, antum ikut dalil kan. Sini selesai perkaranya. Sekarang kita enggak punya dalil. Mana yang lebih besar maslahatnya kan? Apakah sholat rawatib atau mengikuti mal imam? Hah? Lah itu nanti permasalahan ya, permasalahan. Insyaallah. Tayyib sudah jam 11. Tayyib insyaallah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah zuhur. Setelah zuhur kita sholat, kita ta'lim. Setengah jam ya. Setengah jam atau satu jam. Ya, kuat gak ini? Tapi kita istirahat dulu kan, masih ada waktu kan. Setelah zuhur, kalau langsung dihantam terus saya gak kuat. Jadi saya gak fokus malah. Jadi nanti setelah zuhur kita lanjutkan. Walaupun ya setengah jam insyaallah. Pertanyaannya nanti antum tulis saja, antum pikir dulu, nanti kita akan bahas setelah isya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.